الله تعالى باب زكاة السائمة. باب زكاة السائمة. Ya, sa'imah ini digunakan untuk hewan ternak. Ya, kata umumnya. Ya, ini judul babnya, karena setelah itu nanti kan ada fasalnya. Ada zakatnya unta, ada sapi, ada kambing. Di semua itu unta, sapi, kambing. Yang wajib zakat padanya adalah as-sa'imah, yang digembala di luar. Yang digembala di luar. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wahya ra'iyah. As-sa'imah adalah ar-ra'iyah, yang digembala di luar. Wahya salasatu anwa. Dia ada tiga jenis yang wajib padanya zakat. Ahaduha, salah satunya al-ibl. Kita mulai dengan zakat ibl, unta. Ya. Wala syafiha hatta tablugha khamsan. Langsung. Tidak ada sesuatu pun padanya sampai dia mencapai 5 ekor. Ini maksudnya nisabnya. Nisabnya unta 5 ekor. Ini sesuai memang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang beliau katakan di atas semua hadis sah, hadis sahih. Seperti misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa fi maduna khamsi daudin min al-ibli shadaqah." Tidak ada pada apa yang kurang dari 5 daud dari unta sedekah. Maksudnya zakat. Kurang dari 5 tidak ada zakatnya. Berarti tidak ada sesuatu apapun padanya sampai dia mencapai berapa? 5 ekor. Nah, kalau mencapai 5 ekor, apa yang keluar? Belum terangkan. Ini semua ada hadisnya ini. Fayajibu fiyasyah. 5 ekor, maka wajib padanya seekor kambing, bukan seekor unta. Jadi kalau ada 5 ekor unta, yang dikeluarkan zakatnya adalah dia keluarkan seekor kambing. Dia beli kambing. Dan dikeluarkan apa? Zakat untanya. Wa fil asri syatan. Pada 10, 2 kambing. Dan tidak ada pada aukosnya. Ya. Zakat. Ya kan? Maksudnya, dari 5 sampai 9, tidak ada zakatnya. Kecuali satu saja. Paham kan? Tidak ada dibilang, oh kalau ada tambahan berarti bertambah juga seperti pada emas dan perak serta uang. Tidak. Khusus pada zakat ternak, tidak ada. Jadi kalau 10, 2 ekor kambing. Wa fi khamsa asyarata pada 15 unta, salatu syiatin, maka syiahin, maka wajib 3 kambing. Iya. Wa fil isrin arba'u syiahin, pada 20 unta, maka 4 kambing. Ila 25, ini sampai 25 ekor unta. Kalau sudah 25, fatiha bintu makhad. Mulai unta sekarang. Kalau dia sudah punya 25 ekor, baru sekarang dia keluarkan bintu makhad. Apa itu bintu makhad? Wahya bintu sanah. Yaitu unta yang genap umurnya 10 tahun. 1 tahun. Afwan. Unta yang genap umurnya 1 tahun. Dipahami ini? Jadi 25 baru mulai. Jadi kita tadi 5 1 kambing, 10 2 kambing, 15 3 kambing, 20 4 kambing. Iya. Nah, ketika dia berjumlah 25 ekor unta, maka baru mulai dikeluarkan unta. Itu pun kalau 25, maka dia keluarkan bintu makhat. Wahia bintu sanah. Yaitu ini adalah anak unta yang masih setahun, genap setahun dan masuk tahun kedua. Ini masya Allah semua memang ada hadisnya seperti itu. Hadisnya seperti itu. Fa illam takun indahu fa ibnu labun. Kalau memang dia tidak punya bintu makhat, kalau dia tidak punya bintu makhat, fa ibnu labun, maka dia keluarkan ibnu labun. Tadi yang betina ya. Apa itu ibnu labun? Wah ibnu sanatain, yaitu anak unta yang umur 2 tahun. Kalau tidak ada, karena akan disinggung nanti di akhir pembahasan, kurang itu tidak boleh, kurang dari umur yang telah ditentukan, karena syariah sudah tentukan. Tapi lebih itu dikembalikan sahib kepada sahibul mal. Paham? Kalau sahibul mal kan harus dia keluarkan. Paling tidak bintu makhot tidak punya. Nah, kalau dia mau, sekarang harus dia keluarkan apa? Kan harus berzakat. Dia keluarkan apa? Ibn labun. Anak sapi yang umur 2 tahun. Ila sittin wa thalathin. Itu, ini sampai ke 36. Ini kan 25. Sampai ke 36. Masih seperti itu. Kalau sudah 36, fayajibu fiha ibnatu labun. Artinya tadi itu zakat awalnya, zakat asalnya, bintu makhwat, itu saja. Tidak ada, baru dia boleh keluarkan yang lain. Paham kan? Ini 25, 26, 27, sampai 30. Sampai 35. Kalau sudah 36, berpindah. Jadi bukan lagi kelipatan 5. Bukan lagi kelipatan 5. Kelipatan berapa sih berarti sekarang? 10. Iya kan? Kan 25. Sampai 36. 35 belum, aukos tidak terhitung. Sekarang kalau sudah 36, maka wajib padanya ibnatul labun. Ibnatul labun. Ya, apa itu ibnatul labun tadi? Mau ibnu labun atau ibnatul labun? Hah? Apa ini? Yang umur 2 tahun. Paham gak ini? Dinamakan ibnatul labun karena sudah punya laban lagi induknya. Ini kan di tahun kedua induknya sudah melahirkan lagi. Berarti sudah punya air susu. Dibaham ini? Sudah punya air susu ibunya. Dia sudah 2. Dia sekarang sudah punya adik. Paham gak ini? Ya? Ini dikeluarkan. Unta yang berumur berapa? 2 tahun. Sampai kapan ini? Ila sittin wa arba'in. Berarti kelipatan 10. Paham? Sampai ke 46. Fawajibu fiha hik. Ketika sudah memiliki unta 46, maka wajib padanya hikqatun. Apa itu hikqah? Laha salatu sinin. Itu unta berumur 3 tahun. Paham? Jelas ini? Jadi makin tinggi umurnya. Tadi kalau punya 25, yang berumur setahun. Kalau punya 36, yang berumur 2 tahun. Iya kan? Kan daripada dia keluarkan bintu makhot 2, kan bintu makhot 2 unta. 2 unta kan sama sebenarnya ini. 2 unta kan umur, 2 unta yang umur apa? Setahun, setahun. Tapi kan kadang berat robul mal karena 2. Beda kalau dia keluarkan apa? 1. Sama dengan ini. Ketika dia punya 46, kan boleh dia keluarkan sebenarnya 3 bintu makhot. Seharusnya kan, dia keluarkan 3 unta yang berumur berapa? 1 tahun. Tapi kan namanya orang kalau dikeluarkan 3, itu terlalu banyak kurangnya. Tapi keluarkan 1, itu dia merasa apa? Sedikit. Padahal burung 3 tahun. Masalahnya orang hitung, kalau besar lumayan nih, kalau jiwa. Berharga 3. Paham kan? Makanya lebih ringan kalau dikeluarkan apa? 1. Jadi, ketika dia punya 46, dia keluarkan heko, unta yang berumur 3 tahun. Sampai kapan ini? Ila ihdawasitin. Sampai 61. Sudah kelipatan berapa ini? 61. 46. 61. 61 kurang 46 berapa? 15 sudah naik kelipatannya. Jadi perhatikan tingkatan kelipatan. 5, 5, 5, 5 itu semua kelipatan untuk kambing. Ketika unta kelipatannya 10, 10, 10. Paham? Sekarang lagi itu 10 cuma bisa 3 kali. Paham? Ya? 10 kedua, 10 pertama, 10 ketiga. Sekarang sudah kelipatan naik 15. Kelipatan berapa sekarang? 15. Artinya sekarang dari 46 sampai 61 fayajibu fiha jad'ah. Ketika sudah kelipatan 15 sekarang, karena masalahnya yang dikeluarkan besar ini. Kalau kelipatan 10 kasihan robul mal, kasihan yang punya unta. Karena sekarang itu harus dia keluarkan yang umur 4 tahun, maka kita tambah kelipatannya. Itu termasuk rahmat syariat, kemudahan. Fayajib fiha jad'ah. Ketika sudah ini 61 wajib padanya jad'ah walaha arba'u sinin, yaitu unta yang memiliki umur 4 tahun. Dipaham ini? Kalau punya berapa? 61. Ila sittin wa sab'in, sampai sittin wa sab'in. 70 berapa ini? 70 berapa ini? 76. Kelipatan berapa berarti? Masih sudah 15 kan? Sudah masuk tadi 15. Fafiha ibn talabun. Ah, ini mulai dua. Karena memang ya orang punya unta ya umur 4 tahun. Kalau sudah umur 5 tahun, 6 tahun itu sudah masya Allah berharga sekali. Maka sekarang kembali ke dasar. Ketika sudah punya unta 76, maka yang keluar bukan unta yang berumur 5 tahun. Paham ini? Ya, tapi apa? Ibn talabun. Maka dua ibn talabun. Apa itu ibn talabun tadi? Yang memiliki umur 2 tahun. Paham? Tapi 2 ekor. 2 ekor unta yang berumur 2 tahun. Paham kan? Jelas ini? Ini dia. Ila ihda wa tis'in, sampai 91. Sampai berapa? 91. Fafiha hikotan. Kalau sudah 91, maka dia keluarkan hikotan. Ini sudah naik lagi. Karena memang sudah banyak sekali untanya nih, 91. Keluar 2 hikoh. Apa hikoh tadi? Yang berumur 3 tahun. Paham? Jadi ingat, bintu makot umur 1 tahun, bintu labun umur 2 tahun, hikoh umur 3 tahun, jazah umur 4 tahun. Ini nama-nama umurnya nih. Nama-nama umurnya. Jelas? Iya. Yeah. Karena setelah itu dikasih nama umum. Nakoh. Bisa juga fahal. Yang jantannya. Nah, jelas ini. Ini yang keluar zakat. Hekotan. Ila isrin wa mi'ah. Ini sampai 120. Ini sampai 120. Sudah kelipatan berapa ini? Dari 91 sampai 120. Kelipatan berapa? Hah? 91 120 kurang 91, 120 kurang 91, 29. Sudah naik kelipatannya langsung. Paham? Tadi kelipatan berapa sebelumnya? 15. Sekarang sudah naik ke berapa? Hampir 30. Naik karena setiap 3 tahap naik 1, naik lagi. Tangga ini setiap 3 naik 1. Sekarang naik. Ini sampai 120. Apa yang keluar? Fa idza zadat wahidah fa fiha thalath banat labun. Setiap tambah 1 ekor, maka padanya ada 3 bintal labun. Berarti 3 yang berumur 2 tahun. Tsumma fi kulli khamsin, kemudian setelah itu baru normal. Setiap tambahan 50 hikoh. Artinya berarti tambah 1 tadi itu kan 3 bintu labun. Terus ditambah 50 padanya apa? Hikoh. Paham? Wa fi kulli 40 bintu labun. Jadi kalau kelipatannya 50 hikoh yang berumur berapa? 3 tahun. Tapi kalau pada kelipatan 40 maka bin labun. Paham gak ini? Paham di masalahnya? Maksudnya ditambah dari tadi. Kan tadi kan sudah 120. Kalau tambah 1 itu jadi bintul labun. Kan tadi kan hikotan. Paham kan? Hikotan. Kemudian kalau sudah naik, hikotan kan umur 2 tahun, tapi umur 3 tahun, tapi 2 onta. Tapi kalau sudah bertambah 1, 3 bintul labun. 3 yang berumur berapa? 2 tahun. Ini situ. Setelah itu, setiap tambah 50 dari 3 bintul labun ditambahkan hikoh. Berarti 1, 3 bintul labun tambah hikoh. Yang berumur berapa? 3 tahun. Tapi kalau mau pada kelipatan 40 bintul labun. Berarti berapa bintul labun? 4. Kan dasarnya. Karena tidak bisa kita gugurkan yang dasar. Berarti kalau antum gugurkan dasar, berarti kan nanti hitungannya. Oh, masa setiap sudah ratusan ini hanya 1? Paham hitungannya? Kalau dibilang hikoh saja. Paham? Sebenarnya padahal dari awal 2 jadi 3. Paham kan? Iya. Jelas ini? Artinya sekarang ditambah dari yang normal tadi itu. Hitungannya tadi dari berarti 121 3 bintul labun. Paham? 120 karena 2 hikotan itu kalau mencapai 121. Sekarang 121 berarti 3 bintul labun. Sudah selesai di patos itu. 121 wajib keluar 3. Setelah itu tambah 40 tambah lagi bintul labun 1. Paham? Tapi sahibul mal boleh mengeluarkannya sah 40 atau sah 50. Itu je masalahnya. Itu saja. Paham? Ada yang boleh antum pilih? Oh, sudah sekarang. Sudah sekarang tambah berarti 121. Tambah 50 berapa? 171. Berarti kan sudah yang 121 3 bintul labun. Paham kan? Kalau dia pas kelipatan 50 dia tunggu, berarti ditambah apa? Hikoh. Berarti 3 bintul labun tambah hikoh. Boleh juga dikeluarkan saat berapa? 40. Berarti berapa? 121 tambah 40. 161. Sudah boleh di situ keluarkan berapa? 4 bintul labun. Karena 121 3 bintul labun. Paham? Ditambah 40. Yang mana setiap kelipatan 40 dapat apa? Keluar apa? 1 bintul labun. Jelas ini. Jari-jarinya berapa? 4. Dipaham ini? Jadi jangan sampai nanti pikiran antum, oh berarti ini kalau sudah segitu cuma 1 yang keluar. Enggak cocok. Iya kan? Kan dari bawah kan sudah tambah 1, 2, sampai 3 kan? Iya. Setelah itu cuman tidak perlu lagi, tidak ada lagi tadi kan kelipatannya naik 5 menjadi berapa? Kelipatan 5 naik menjadi berapa? 10. 10 naik jadi berapa? 15. 15 naik menjadi berapa? Berapa? 29. Setelah itu dari 29 ini kan hampir 30. Setelah itu langsung lipat 4. 40 dan 50. Jadi setelah itu tidak ada lagi dibilang naik lagi. Pokoknya langsung antum pilih mau keluarkan saat lipat 40 atau kelipatan berapa? 50. Jelas? 121 3 bintul labun. Paham? Setelah itu tambah 40 tidak apa-apa antum keluarkan kalau mau saat itu. Berarti keluarkan berapa? 4 bintul labun atau tunggu 50. Paham? Tunggu 50 ekor. Kelipatannya langsung. Kelipatan 50. Keluarkan berapa? 3 bintul labun dan 1 hikoh. Dipahami? Jelas kan? Boleh. Alhamdulillah. Ini dengan ini selesai. Ila mi'atain. Ini kata beliau sampai 200. Itu kelipatan 50 atau 40 sampai berapa? 200 ekor. Paham ini? Ya, unta. Kemudian setelah itu fayajtamil pardon. Ketika ada kelipatan 200, maka akan terkumpul dua kewajiban. Tahu dua kewajiban? Bisa hikoh, bisa bintul labun. Apa harus katakan? Fa insya akhroja arba hikot. Lihat. Kalau dia mau, dia keluarkan berapa? 4 hikok, apa hikok, 4 hikok, 4 onta yang berumur 3 tahun, boleh, wa insya'a khums banati labun. Karena terkumpul ini dua nisab antara hiqo dan bin labun. Paham? Berkumpul sama dengan kambing nanti. Ya, sama juga dengan sapi. Pasti ada ketemunya. Pasti ada ketemunya. Iya, antara dua kewajiban itu. Nanti kita bisa lihat. Fa insya'a khuraja arba'u hiqot wa insya'a khums banati labun. Paham? Menunjukkan tadi itu. Bukan dikeluarkan satu-satu. Tapi memang dijumlah dengan sebelumnya. Dipaham ini? Boleh dia keluarkan satu hikob bintu labun. Boleh juga. Waman wajab terus. Kata beliau selesai. Waman wajabat alaihi sinun. Falam yajidaha akhroja adna minha wa ma'ahsyatan. Masya Allah. Siapa yang wajib baginya tahun tertentu. Tapi dia tidak dapat. Artinya sekarang gini. Dia wajib misalnya hikoh. Paham? Wajib baginya apa? Hikoh. Atau wajib baginya bintu labun. Tapi tidak punya kecuali mahkot. Bintu mahkot. Jelas? Berarti kan kurang. Dia harusnya wajib apa? Bintu labiu, labun, tapi dia punya apa? Hah? Yang apa? Yang masih berusia apa? Bintu mahkot. Masih setahun. Apa yang harus dia lakukan? Jalan keluarnya. Maka akroja adna minha. Dikeluarkan yang lebih rendah darinya umurnya. Yaitu tadi. Mahkot. Sekarang wajib dia hikoh. Tapi dia punya apa? Tidak punya hikoh. Yang dia punya apa? Anak apa? Karena tidak bisa diatur lahirnya unta. Ternyata yang dia punya saat itu apa? Bin labun. Tidak punya hikoh. Apa yang harus dia keluarkan? Dia keluarkan yang lebih rendah di umurnya. Berarti bintu mahkot. Kalau dia wajib bintu labun. Kemudian kalau wajib hikoh berarti bintu labun. Yang dia keluarkan. Kemudian mama ahasyatan. Nah, bintu labun tidak apa-apa. Kalau yang wajib hikoh tapi tambahkan dua kambing. Tambahkan dua kambing. Paham ini? Untuk membayar kurangnya. Jelas? Jelas ya? Au isruna dirhama. Atau 20 dirham. Cuman 20 dirham ini penentuan tidak mundobit. Kenapa? Tergantung harga dua kambing itu. Sebenarnya 20 dirham ini ukuran dua harga dua kambing. Nah sekarang hitungannya ya tinggal apa? Harga dua kambing. Paham antum? Paham ini? Jadi kalau antum tidak mau beli kambing, boleh keluarkan berupa apa? Uang yang seharga dengan berapa? Dua kambing. Jelas? Jelas ini? Ini masya Allah. Kata beliau rahmallahu ta'ala wa insya'a akhroja ala minha. Masya Allah. Kalau dia mau ya dia keluarkan lebih tinggi umurnya. Tidak apa-apa. Misalnya sekarang ya. Yang wajib baginya. Wajib baginya. Bintu mahkot. Bintu labun. Paham? Bintu labun. Tapi tidak punya bintu labun. Dia hanya punya bintu mahkot dan hikoh. Paham? Jelas ini? Nah, kalau dia keinginkan dia keluarkan lebih tinggi umurnya. Maka aku dasyatai. Sudah boleh ketika dia keluarkan dia ambil dua kambing. Kalau tadi kan kalau kurang dia kasih dua kambing. Kalau lebih dia ambil dua kambing. Artinya ini siapa yang dia kasih ini nanti? Ini saya mau keluarkan zakat ini. Ya, dia pergi ke ambil zakat, maka ambil zakat kasih dia dua kambing. Dipaham ini? Ambil zakat, dia mengumpulkan apa? Zakat. Kasih dia berapa? Dua kambing. Kalau tadi dia yang keluarkan dua kambing kalau kurang. Kalau umurnya lebih, yang kasih dua kambing siapa? Amil zakat. Paham gak ini? Masya Allah. Au isrina dirhama. Atau seharganya. Paham ini? Atau apa? Seharga dari dua kambing. Kan kadang amil zakat tidak punya kambing. Dipaham ini? Sudah dia kasih apa? Ini ganti uangnya. Ya? Jelas? Jelas ini? Ini selesai. Bisa lihat bagan itu. Jadwal tafsili libayani zakat al-ibil. Yang dibawa oleh penulis yang di syarah yang kita pegang. Wablul gumamah fi syari umdatul fikhi libinu kudamah. Ada jadwal di halaman 22. Kesimpulan dari apa yang telah lewat. Paham kan? Kesimpulan dari apa yang telah lewat. Dia bilang, 5 dari ke sampai 9 syah, 10 sampai 14 syatan, 15 sampai 19 salat syah, 20 sampai 24 arba syah, 25 sampai 35 bintu makhot, 36 sampai 45 bintu labun, 46 sampai 60 heko, 61 sampai 75 jada, ya, 76 sampai 90 binta labun, ya, kemudian 91 ke atas, paham ya? Ya, itu kan sudah hekotan, paham ini? Dua heko, setelah itu di kelipatan berikutnya tadi, ya, kan sudah 91 sampai 120. Paham kan? Kan dua hiko. Kemudian kalau sudah tambah satu ekor, berapa tadi? Kalau tambah satu ekor, 3 bintu labun. Paham? Kemudian setiap kelipatan 40, 1 labun. Kalau 50, 1 hiko. Paham? Ah, ketika ada ketemu nanti, ya, 200. 200 kan sudah pas. Kelipatan, misalnya anggaplah tadi 120. Kelipatan 40. 120 tambah 40? Ha? 160 tambah 40? 200. Paham? Sekarang kita hitung lagi 50. Sekarang 120. 120 tambah 50? Nah? 170. Kemudian setelah itu? Sampai 220. Ya, atau kelipatan 50, anggaplah langsung mereka bilang 100. 100, 50 tambah 50, jadi 200. Macam-macam hitungannya. Paham kan? Ini nanti mereka katakan kalau ketemu. Setelahnya kan mudah. Setelahnya mudah. Maka yang perlu hanya selesaikan sampai situ saja. 91. Sampai tidak berbilang ke atas. Paham ya? Jelas ini? Karena yang di bawah saja, yang kelipatan naiknya ini yang susah dipikirkan. Paham kan? Kapan naik dari 5, kemudian ke 10, kemudian ke 15. Paham ya? Setelah itu sudah stabil. Selesai. Anautani, jenis kedua. Al-Bakor. Itu tadi ontak kita tidak punya. Ya? Ya, tapi itulah zakatnya. Ya. Biar di Arab sekarang mungkin tidak ada yang sebanyak itu juga. Ya, tidak ada yang sebanyak itu. Ya. Sekarang anak utani jenis kedua al-bakor sapi. Kata belum wala saya biha hatta tablogo salatin. Tidak ada apa-apa. Padanya sampai dia mencapai apa? 30. Paham? Artinya, ya, nisabnya sapi berapa paling rendah? 30. Fayajibu fiha tabi'un au tabi'ah. Ketika dia mencapai 30, maka wajib padanya tabi atau tabi'ah jantan atau betina ila hasanah, yang berumur setahun. Paham ini? Ketika punya 30, maka wajib satu yang berumur berapa? Setahun. Jantan atau betina. Ila arba'in sampai 40. Kalau sudah ke 40, fafiha musinnah. Ini lebih mudah, kalau sapi lebih mudah daripada unta. Sapi jauh lebih mudah hitungannya daripada apa? Unta. Jadi kalau mencapai 40, maka musinnah. Dia keluarkan musinnah, yaitu lahasanatan. Dia yang berumur 2 tahun. Paham? Ah, di sini Rabbul Mal juga boleh memilih. Tidak harus 40, langsung 30 dia keluarkan. Tidak, boleh dia tunggu 40, tapi dia keluarkan apa? Musinnah. Yang berumur berapa? 2 tahun. Paham kan? Yang berumur 2 tahun. Iya. Tapi kalau sudah masuk 30, sudah tidak boleh juga dia menunggu juga. Siapa tahu tidak tambah-tambah atau dia jual nanti setelahnya. Dia keluarkan apa? Berapa? Tadi. Iya, 1. Ila sitin sampai 60. Ini sampai 60. Fafiha tabi'an. Kalau sudah 60, maka 2 yang berumur setahun. ila sabi'in, sampai 70. Fafiha tabi'un wa musinnah. Kalau sudah 70, maka ini kan 70 ini berarti kan 30-40. Paham? Dilihat dari yang 30 dia keluarkan tabi, yang 40 dia keluarkan berapa? Musinnah. Antum paham sih ini? Kayak gini, 70 berarti kan ada tabi, karena 30 tabi yang umur berapa tahun? Kalau 40? Musinnah yang berumur 2 tahun. Jelas? Berarti kalau 70 dia keluarkan tabi musinnah. Tabi untuk 30, musinnah untuk 40. Jelas? Masya Allah. Kemudian selesai itu saja. Setelah itu normal. Fa fi kulli 30 tabi wa fi kulli 40 musinnah. Setelah itu normal. Pada setiap 30 dia keluarkan tabi, dan pada setiap kelipatan 40 dia keluarkan musinnah. Sudah paham gitu? Ada yang gini. Dia punya sekarang 90 sapi. 90 sapi, berapa dia keluaran? Hah? 3 tabi. Paham dari 90? Kalau 100? Dua tabi, satu musinnah. Paham di perhitungannya? Jelas ini? Jadi, setiap wafikuli talatin tabi, wafikuli arba'in musinnah. Artinya hitungannya kelipatan 30 atau 40. Selesai masalah. Kan tadi itu kalau 70 tabi dan musinnah. Setelah itu, setiap kalau naik jumlahnya lebih dari 70, maka sudah hitungannya kelipatan 30. Dah, artinya kalau 90 berarti kan kelipatan 30. Paham? 3. Iya kan? Kalau kelipatan 40 berapa? 80, kan begitu jadinya. Sekarang, kalau 70, sekarang kalau 90 naina terus dapat 100. Kalau 100 kan berapa berarti? 100 kan 30, 30, 40. Berarti 2 tabi, 1 musinnah. 120. Ini dia. 120, ketemu enggak? Tahu 120, berapa kali 3 120? 4 kali 3, berarti dia keluarkan berapa? 4 tabi. Nah sekarang, berapa 120 ini berapa kali 4? 3, berarti 3 bebas. Kan ketemu ini. Ketika ketemu di tengahnya, maka boleh antum pilih. 120 kan ketemu. Boleh antum pilih 4 tabi, boleh juga apa? 3 musinnah. Paham gak ini? Kalau apa ini? Kalau ketemu. Jelas ini? Kelipatannya. Paham saudara? Selesai. Sapi paling mudah. Sedikit sekali. Kan dia gak ada kambing-kambing lagi. Gak ada. Iya. Jelas kan? Selesai. Ada jadwal di situ. Selesai. Dari 1 ya, sampai 29. Lesai api 30 sampai 39. Maka ini ijil tapi jantan ya, atau betina tadi kan sama. 40 sampai 59 musinnah. Ketika sudah 60 ya, sampai 69 tabi'an, 2 jantan ya, yang berumur setahun. Ketika sudah 70 sampai 79 itu musinnah dan tabi. Setelah itu 90 sampai 99 3 atbi'ah, 3 tabi. Kemudian 100 sampai 109 tabi'an musinnah. Nah, ketika 110 sampai 119 tabi wa musinnatan. Ketika 120 sampai 129 arba'at bi'ah atau salat musinnah. Ya ta? Karena sudah kelipatan. Paham? Jelas? Jelas ini? Selesai masalah. Alhamdulillah. Wa hakadha fi kulli 30 tabi au tabi'ah wa fi kulli 40 musinnah. Masyaallah. Demikian pula setiap 30 ya tabi atau tabi'ah, dan setiap 40 maka musinnah. Tambah saja musinnahnya. Kelipatan kali berapa 40? Tambah musinnah. Jelas? Jadi dia cuman zakatnya bukan 3. Kalau unta kan 3. Bisa bintu makhot, Bintul Labun, Heko 4, Jad'ah 4. Bisa untuk keluarkan yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau sapi, 1 tahun sama 2 tahun. Karena memang, kenapa? Karena di tahun ketiga dia sudah beranak. Itu anak sapi, kalau masuk tahun ketiga itu hamil. Ya, tidak boleh kita mengambil zakat yang sedang hamil. Tidak boleh. Akan ada nanti perkataan penulis. Paham kenapa? Beda kalau unta. Unta lama hamilnya. Usia yang 4 tahun, tahun kelima baru dia mau hamil. Lama. Paham gak ini? Jadi orang harus bersabar kalau pelihara unta. Karena lama. Satu-satu terus sampai bertahun-tahun. Paham ini? Nah, kalau sapi, sapi nanti dia umur 3 tahun, sudah kawin. Dipahami ini? Umur 3 tahun sudah kawin. Maka sapi berarti kalau dizakati yang dikeluarkan adalah yang umur 1 tahun atau 2 tahun. Paham? Kenapa alasannya itu tadi? Nanti akan diketemukan. Bahkan tidak boleh mengambil lagi hamil. Lagi hamil. Ya? Karena itu sangat dicintai oleh sahibul mal. Lagi hamil ini, bisa 2 ini. Paham kan? Ini tidak boleh. Sama dengan kambing nanti. Kambing nanti kita lihat. Ini Masya Allah, itu maksudnya hikmah. Maksudnya kenapa tidak naik tahunnya tahun ke-3, tahun ke-4. Kenapa cuma 1 tahun, 2 tahun. Jelas kan? Itu Masya Allah zakatnya. Selesai. Ana utalib. Waktu? Habis ini? Masih ada? Jenis ketiga. Masuk jenis ketiga? Sudah dulu? Mana mubar? Oh ada Ji. Alhamdulillah. Siapa yang dah hadir? Kita cukupkan berarti. Cukup dulu Mbak Ahmad. Jadi saya dapat berita dari Abu Ahmad, tidak ada libur selamat datang di pesantren As-Sunnah. Tidak ada libur, artinya kita ngajar terus. Dah, jangan pulang. Kalau pulang ini Abu Ahmad, dan sudah diingatkan, beda yang kemarin yang sudah terlanjur bersangka baik. Nah, tidak ada libur. Memang kita liburnya Ramadan, Syaban, kan panjang sekali liburan tuh. Kita berhenti pertengahan Syaban, belajar mengajar. Syaban pertengahannya, Ramadan, Syawal, Dzul Qodah baru masuk 3 bulan. Sampai poge gitu. Tahu sampai poge? Hah? Tahu sampai poge? Apa itu poge? Hah? Pokoknya sampai puas, guling-guling. Iya, kalau makan sampai meledak.